بسم الله الرحمن الرحيم. Saking istimewanya turun di bulan yang mulia, di malam yang mulia, dalam keadaan yang termulia. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an itu? Ternyata bukan sekedar kitab bacaan dan pegangan kita, tapi maaf, hudan. Allah turunkan hudan pada Adam. Quran surah kedua ayat 38. Faman tabi'a huda, hudan. Ini Quran hudan. Untuk siapa? Linnas. Ini bedanya. Dulu untuk umat terbatas, sekarang nas. Nas sering saya sampaikan. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua manusia tanpa batas. Jadi seakan-akan Allah ingin sampaikan pesan, setelah Al-Quran turun ini, tidak akan ada lagi hudan yang lain. Dan hudan yang diturunkan ini akan berlaku bagi seluruh manusia sampai kehidupan manusia berakhir. Di Anda tidak akan pernah menemukan hudan yang lain lagi kecuali Al-Quran. Disitulah Anda akan temukan semua fungsi hudan sebelumnya. Hudan sebelumnya, maaf, disebut Al-Furqan. Hudan sebelumnya disebut Bayyinat. Maka semua fungsi hudan yang dulu disebut dengan ayat, disebut dengan wahyu, semua melekat pada Al-Quran. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan, dia disebut Al-Furqan. Dia disebut Bayyinat. Dia disebut dengan ayat. Perhatikan ayatnya. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin bayyinat minal huda wal furqan. Furqan ada dalam Al-Quran. Bayyinat ada dalam Al-Quran. Hudan ada dalam Al-Quran. Dia disebut dengan ayat. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu ayat. Dulu disebut dengan ayat, Quran disebut dengan ayat. Dulu disebut dengan wahyu, Quran juga wahyu. Quran surah ke-4 ayat 163. Inna auhayna ilaika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, kama auhayna, seperti kami telah wahyukan. Ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di, pada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi semua fungsi wahyu ada pengungkapannya di Quran. Semua fungsi ayat yang paling lengkap Al-Quran. Semua fungsi hudan yang paling lengkap Al-Quran. Semua fungsi furqan yang paling lengkap Al-Quran. Semua fungsi bayyinat yang paling lengkap Al-Quran. Karena itulah ketika di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia seorang Yahudi, kemudian masuk Islam, tapi masih membaca-baca Taurat, kadang datang ke sinagog. Disampaikan kemudian, diketahui oleh sahabat Nabi yang lain. Lalu ditanya oleh mereka, kenapa engkau masih baca Taurat, padahal sudah ada Quran? Apa jawab Ka'ab al-Ashraf? Kata orang ini, lihat baik-baik, kan sama saja wahyu Allah. Taurat wahyu Allah, Al-Quran wahyu Allah. Kenapa dibedakan? Benih-benih liberalisme sudah ada pada masa lalu. Benihnya sudah ada. Jadi kalau ada orang liberal sekarang, sekali lagi dia telat. Terlambat. Kalau antum ketemu orang liberal, sampaikan pada orang itu, maaf mas, Anda sudah terlambat. 15 abad yang lalu, sudah ada namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dan dia lebih hebat daripada Anda. Dia tahu Taurat, dia hafal Quran, dan dia mendekat dengan Nabi SAW. Anda bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tidak hafal Quran, tidak tahu Taurat, ingin ikutan liberal. Anda kurang sehat mas, Anda terlambat. Dan Anda kurang pintar. Ya, jadi sekarang itu ada manusia tipe kelima seperti yang saya sampaikan. Dulu kan cuma 4. Rajulun yadri annahu yadri. Orang pintar yang tahu dia pintar. Ini hebat. 2. Rajulun yadri annahu la yadri. Orang pintar yang tahu ketidakpintarannya. Ini mau belajar. Jadi ada orang pintar di satu sisi belum tahu yang lainnya, dia pelajari itu. Ini tawadhu. Yang ketiga, rajulun la yadri annahu la yadri. Ada orang belum pintar tapi tahu sebetulnya dia punya bakat pintar. Ya, rajulun la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu kalau dia pintar. Ini mesti bangun. Ini seperti orang tidur. Bangunkan dia supaya mau belajar. Karena dia punya bakat pintar. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang tidak tahu dia bodoh. Ini agak repot. Orang tidak pintar enggak tahu bahwa dia itu tidak pintar, tapi merasa pintar, itu yang repot. Sekarang ada orang kelima. Rajulun la yadri annahu la yadri wa yad'un nas bi alla yadru. Orang bodoh, gak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang repot. Dan yang paling repot, mau-mau aja orang diajak bodoh sama dia. Itu yang repot. Ya. Dan kenapa dikatakan bodoh? Karena lebih bodoh daripada orang dulu. Orang dulu itu, kalau mau ngajak orang bodoh, dia akan pelajari dulu. Dia belajar tentang Qurannya, orientalis belajar Quran, belajar hadis, belajar macam-macam. Sehingga ketika membodohi orang, dia punya hujah di situ. Walaupun hujahnya ada dalam kenegatifan. Orang sekarang sudah gak hafal Quran, gak tahu hadis, bahasa Arab gak bisa, menyampaikan kalimat yang sama dan ngajak orang bodoh. Karena itu kelihatan kebodohannya. Hadis itu baru 200 tahun setelah datang Nabi Muhammad. Sudahlah. Nanti hilang fokus kita. Ah, sini. Peci itu menggambarkan keadaan otak. Peci lurus, otak bagus. Baik, peci belok ada masalah. Peci miring, dalamnya miring. Ah, di sini. Kita doakan supaya lurus lagi. Jangan usah dicela. Nah, tolong. Kita doakan supaya baik insyaallah ya. Baik, jangan mencela, tunjukkan kebaikan. Pilihan dia mau ikut atau tidak, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bismillah. Sekarang banyak orang aneh-aneh menggunakan logika pada yang tidak tepat ya, tapi kita simpanlah, habis waktu kita bahas itu nanti. Kembalikan ke sini. Jadi kesimpulannya, esensi Al-Qur'an yang pertama dia adalah hudan. Ah. Makanya ketika tadi Ka'ab bin Al-Ashraf membaca Taurat, keluar jawaban tadi diadukan pada Nabi. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad SAW contoh bagi kita. Ketika ada berita yang tadi, Nabi tidak langsung mengiyakan. Tidak mengomentari. Lihat, Nabi orang mulia dekat dengan Allah, Nabi terakhir sangat mulia dipuji Quran, surganya turun sebelum beliau meninggal dunia. Ayat Qurannya turun menjamin surga. Inna atainakal kautsar. Tapi ketika mendengar berita tidak jelas, konfirmasi dulu. Makanya antum ketika mengaku umat Nabi Muhammad, ikuti keteladanan beliau. Dan yakini kita bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Berita belum jelas, sudah heboh disebarkan. Tes dulu, lihat dulu, konfirmasi dulu. Dipanggil Ka'ab bin Ashraf, ditemui pertemuan. Nabi mencontohkan pertemuan. Kalau ada belum jelas, temui dulu. Ini ketemu gak mau, sebarkan banyak dan sebagainya. Dan ini yang repot, katanya umat Nabi. Begitu dipanggil oleh Nabi, bertemu dengan Nabi, ditanya, Ka'ab, ada informasi begini, apakah benar? Benar ya Rasulullah, kenapa? Kan Taurat juga wahyu, Quran juga wahyu. Perhatikan jawaban Nabi, memerah wajahnya. Lau kana Musa hayyan. Kalaupun Musa hidup sampai hari ini, dia akan ikut pada tuntunanku. Karena semua fungsi Taurat dihimpun dalam Al-Quran, lebih lengkap dibanding kitab dulu. Lau kana Musa hayyan. Maka turunlah saat itu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang sudah mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau sudah masuk mengatakan Islam, sudah ngaku beriman, jangan setengah-setengah, tinggalkan yang lain, masuk pada ketentuan Islam. Yang lain simpan, tinggalkan, sudah selesai. Yang sempurna di sini. Ngaku Islam, praktekkan Islam menyeluruh, jangan setengah-setengah. Turun ayat. Karena itu tinggalkan yang lain, fokus pada Quran. Sekarang kita akan fokus pada Quran, tinggalkan yang tidak jelas.